السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, bismillah, kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Lalu kita memuji dan memuji Allah Jalla wa ala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita syukuri, karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kita lupa mensyukurinya, maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur, tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka hadirin Allah muliakan, marilah kita awali dengan meminta pertolongan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik di dunia. Masih bersama Al-Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, dan masih bersama nasihat Nabi SAW ke Abdullah bin Abbas. InsyaAllah dua pertemuan lagi jamaah, hari ini dan esok. Lalu berakhirlah wasiat yang begitu luar biasa ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama duduk dan menikmati menu yang disampaikan Nabi SAW, wa annal faraja ma'al karab. Nabi SAW menyampaikan ke Abdullah bin Abbas, dan sesungguhnya solusi jalan keluar kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Jadi Nabi SAW sampaikan ke sang sepupu ciliknya ini. Nah, solusi itu, jalan keluar itu, kelapangan itu senantiasa bersama dengan kesulitan. Hadirin, perpaduan yang dan keselarasan yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari awal, dalam riwayat ini kan Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam nasihat ihfazillaha tajidhu amamak. Nah, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Lalu berikutnya apa? Ta'arraf ilallahi firha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah pada saat lapang, niscaya Allah akan kenali kamu ketika susah. Lalu berikutnya apa hadirin? Wa'alam, dan ketahuilah nak, annama akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpa kamu enggak akan meleset. Jadi yang meleset enggak akan mengenai kamu. Dan yang menimpa kamu gak akan meleset. Tidak akan meleset. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Lalu gak berhenti sampai di sana kan, wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah pertolongan atau kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Dan solusi, ini poin kita, solusi jalan keluar ke lapangan itu selalu bersama kesulitan. Hadirin lihat bagaimana Nabi kita SAW mendidik sahabat-sahabatnya mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Seorang muslim dididik bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti ada kelapangan. Itu pasti. Tidak menerima atau tidak membuka pintu keragu-raguan, itu pasti. Bayangkan dari kecil, Ibnu Abbas dididik seperti ini. Dari kecil disampaikan, nah, bersama dengan kesulitan ada kelapangan, ada solusi, ada jalan keluar. Itu pasti, hadirin, pasti. Gak diragukan lagi. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ayat yang sangat familiar, surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Dan rizki, Allah kasih jalan keluar. Dan rezeki dari mana? Dari arah yang gak pernah dia duga. Para ulama kita seperti Al-Imam Rabi' mengatakan, maksud jalan keluar adalah al-makhraj min kulli ma dhaqa 'alan nas. Jalan keluar dari setiap masalah yang menghimpit manusia. Itu pasti. Asal kita bertakwa. Asal kita bertakwa, itu pasti. Gak ada keraguan. Setiap hal yang menghimpit kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Itu pasti ada jalan keluar. Bayangin gak sih anak kecil tumbuh dengan konsep seperti ini. Kira-kira dia akan minder gak di sekolah? Dia akan kena panic attack apa enggak? Dia akan depresi apa enggak? Ketika dia gak bisa matematik misalnya, atau dia gak bisa pelajaran fisika. Bagi dia itu problem banget dan masalah besar banget dalam kehidupannya. Kira-kira orang yang mencoba bisnis terus gagal, terus coba lagi gagal, nyoba lagi gagal, nyoba lagi gagal, dia akan putus asa apa enggak? Hadirin Allah muliakan, sedangkan dari kecil dia dapat kaidah ini, pasti loh nak, setiap masalah pasti ada solusi. Ini Nabi yang mengatakannya, nah, bukan ibu gitu misalnya. Ini Rasul SAW yang menyatakannya, nah, bukan ayah. Ayah mah gak ngerti apa-apa, tapi Rasul tahu. Luar biasa jemaah. Itu gimana kepercayaan diri seseorang? Bagaimana kepercayaan diri seseorang kalau metodenya seperti ini? Dia gak akan minder, dia gak akan terpuruk, dia gak akan terjatuh sesulit apapun masalahnya. Apalagi bunuh diri, enggak. Karena bagi dia gak ada jalan buntu, gak ada kartu mati, gak ada skakmat dalam masalah kehidupan, gak ada. Skakmat itu hanya dalam catur. Kalau ada solusi ketika ada skak dari pihak yang tidak suka dengan dia misalnya, pasti ada solusi. Karena Nabi yang mengatakan al-faraj ma'al-karb, itu jalan keluar, solusi itu selalu bersama kesulitan, selalu bersama kesulitan, gak pernah ketinggalan, gak pernah ketinggalan. Dan ini bukan hanya sabda Nabi SAW secara teori, ini sejarah, fakta menyatakan demikian. Fakta. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi SAW, ini fakta. Dan ini konsep hidup. Ini sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Allah berfirman, dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menurunkan hujan. Terus apa kelanjutannya? Sesudah mereka itu putus asa. Jadi padahal dia udah putus asa nih, aduh, kemarau segala macam. Ternyata Allah kasih hujan. Ternyata Allah kasih hujan. Dan Allah lah yang maha, dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya. Allah menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi manusia udah putus asa, Allah turunkan hujan. Tapi itu tadi manusia keburu putus asa duluan. Sama kayak kita ketika ada masalah, udah keburu putus asa duluan. Kenapa? Gak punya ilmu. Itulah pentingnya kita duduk di hadapan firman-firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dan itulah poinnya, bahwa yang butuh ilmu tuh kita, bukan Allah SWT, bukan Nabi SAW. Allah tuh al-alim, al-khubir, alamul guyub. Jadi kalau ada kajian, datang ikuti. Karena konsep-konsep seperti ini yang akan membawa orang itu akan berjuang di tengah-tengah kehimpitan masalah atau bunuh diri udah. bunuh diri. Karena salah kaprah. Jadi orang bunuh diri itu orang diri, bukan karena masalahnya, tapi karena salah membaca masalah. Salah dalam membaca masalah. Hadirin Allah muliakan. Karena orang yang belajar agama dan mempelajari konsep ini, dia tahu masalahnya enggak pernah mungkin sepelik, seribet, sesusah para nabi dan rasul. Enggak mungkin. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Itu paling berat, paling pelik, paling jelimet itu para nabi. Dan nabi aja ada solusinya. Para nabi itu ada solusinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke kobaran api yang menyala dan melahap seluruh benda yang dilemparkan kepada dia. Udah. Dan kejadian dieksekusi, dilemparkan. Semua itu kalau ada komentator, dulu tuh ada komentator, itu semua komentator mengatakan Nabi Ibrahim akan meninggal kebakar. Semua akan komentator akan komen begitu. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih solusi. Ya enggak pernah kepikiran. Allah rubah karakter apinya. Allah berfirman dan memerintahkan si api-api tersebut, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, wahai api, berubahlah jadi dingin. Dan nyaman bagi Ibrahim. Allah. Dingin dan nyaman. Karena dingin aja gak cukup. Dingin aja gak cukup. Kita kebiasaan hidup di 30-an derajat. Tiba-tiba akhir tahun liburan ke sebuah negara yang 4 musim. Begitu dengan santainya pakai kaos t-shirt, celana bahan biasa, sendal jepit. Pas keluar airport minus 5. Duh. Repot tuh jemaah, minus 5. Dingin. Tapi berantakan tubuh kita. Tapi Nabi Ibrahim enggak, kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah dingin. Dan dinginnya itu buat nyaman dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Orang enak. Dingin nyaman. Lagi-lagi orang yang baca sejarah, ngaji, begitu dapat masalah besar di pandemi seperti ini, ingat hadis ini. Wa annal faraja ma'al karab, sesungguhnya jalan keluar solusi bersama kesulitan. Lalu langsung ke ayat di atas. Iya, Nabi Ibrahim aja ada solusi. Gak mungkin masalah saya lebih berat daripada Nabi Ibrahim. Wong Nabi Ibrahim ada solusi, masa saya gak ada solusi? Wong Nabi SAW mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an anbiya." Orang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kan begitu. Ingat. Ingat Al-Anbiya ayat 69 itu diingat. Itu gimana coba solusi kalau kita berada di detik-detik itu? Oh, suruh-suruh bakar, bakar dia. lalu dimotivasi secara agama, bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi bakar Ibrahim ini adalah dalam rangka membela agama gitu kan. Dilempar, dibakar, apinya berubah. Gimana coba? Ada yang prediksi sampai ke sana? Gak ada. Makanya mereka hendak membuat makar kepada Ibrahim, lalu kita balikkan makar mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang merugi. Kami jadikan mereka orang-orang yang rugi. Salah, semua salah prediksi. Apa susahnya bagi Allah Jalla wa'ala? Gak ada susah-susahnya. Dan contoh kayak gini tuh banyak banget dalam Al-Quranul Karim. Banyak, luar biasa. Banyaknya luar biasa. Di kisah-kisah para nabi dan rasul, lihat bagaimana Allah menolong Nabi Musa. Nabi Musa baik. Itu kan luar biasa, jemaah. Dan Allah tolong, Allah selamatkan Nabi Musa di mana? Di istana musuh besarnya sendiri. Sebagaimana kita dengar ceritanya. Lalu bagaimana Allah tolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bukan hanya untuk para nabi dan rasul saja, jamaah. Kita udah pelajari hadis Ka'ab. Bukankah Allah tolong Ka'ab? Ketika mereka benar-benar merasa sesak di dalam dada mereka. Apa yang Allah... Coba ingat lagi kisah Ka'ab dan kembali putar memori kita ke surat At-Taubah ayat 118. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu, dan ketika bumi itu sempit di dalam diri mereka. Bima rahubat, padahal bumi itu luasnya minta ampun, sempit. Sekarang aja masih luas dengan populasi manusia kayak begini, apalagi zaman bahala. Tapi begitulah masalah itu bisa buat kita terasa berada di sebuah sel kecil, padahal kita bebas kemana-mana saja. Kayak mentok gitu. Itu kan kalau masalah-masalah berat gitu. Kayak enggak, kayak kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok. Seakan-akan kita dalam sel. Seakan-akan kita sudah berada di liang kubur, padahal enggak. Padahal Anda mau ke kanan bisa, ke kiri bisa, loncat-loncat bisa. Dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka. Wadhunnu alla malja minallahi illa ilaih, dan mereka yakin tidak ada jalan keluar dari hukuman Allah kecuali kembali kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi, hadirin, pada saat itu Allah terima tobat mereka. Masih ingat Ka'ab? Subhanallah. Pada saat beliau sedang sholat subuh di atas atapnya, lalu solusi itu datang. Jalan keluar itu datang. Hanya kenapa mereka bertahan? Karena mereka punya ilmu. Mereka yakin dengan janji Allah. Dan contoh seperti banyaknya minta ampun. Banyaknya luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu menulis surat ke Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah berada di Syam, apa nasihat Umar, apa pesan Umar kepada Abu Ubaidah? Mahma yanzil bi amrika syiddah yaj'alillahu lahu ba'daha faraja. Yaj'alullahu lahu ba'daha faraja. Wahai Abu Ubaidah, seberat apapun kesulitan yang Allah turunkan kepada Anda, seberat apapun. Ini Umar kalau tulis surat, seberat apapun. Masalah, kesulitan yang Allah turunkan kepada Anda, maka yakinlah Allah akan buat jalan keluar dan solusi dari masalah tersebut. Subhanallah. Ini pesan-pesannya jemaah. Orang itu dibuat jembatan kepada Rabb-nya, bukan diarahkan ke makhluk, ke makhluk, ke makhluk, ke manusia, ke manusia, manusia. Gak bisa. Apa yang membuat Nabi Ibrahim tenang ketika dilemparkan itu? Nabi Ibrahim kan gak tahu skenario Allah. Kalau kita balik lagi ke ayat tadi, surat Al-Anbiya tadi, dan kita tahu beberapa saat sebelum itu malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolong saya, dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Bayangin gak sih kita mau dilemparkan ke api, terus malaikat Jibril datang. Bisa kita ngomong begitu? Cukuplah Allah pelindung saya. Ini malaikat Jibril datang. Hadirin yang Allah muliakan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada jalan keluar dan solusi. Walaupun kita pikir udah mentok, kita udah bingung mau ngapain, gak bisa, kita pikir gagal, hancur semuanya. Hadirin, jangan lupakan kehebatan Allah Jalla wa'ala. Setiap masalah ada solusi, pasti ada solusi, pasti ada solusi. Nah, mungkin Allah biarkan masalah datang sendirian tuh, nggak ada. Hadirin, masalah punya pasangan. Kalau datang ke kita, dia gak mungkin datang sendirian. Kesulitan tuh kalau datang ke kehidupan kita, pasti bareng pasangannya. Gak mungkin datang sendirian. Dan pasangannya bernama solusi, faraj, jalan keluar, makhraj. Jadi gak ada ceritanya mundur. Makanya kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah enggak menghadapi masalah dan kesulitan. Karena dia enggak akan datang sendirian. Dia enggak datang sendirian. Kecuali kalau dia datang sendirian, tok tok tok. Assalamualaikum, saya masalah. Sama siapa datangnya sendirian? Nah, itu baru repot. Dia gak pernah datang sendirian. Dia selalu datang berdua sama soulmate-nya. Dan pasangannya bernama solusi, faraj. Itu yang dinasihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah. Apapun kesulitan Anda yang Allah berikan, Allah pasti akan jadikan, atau Allah pasti akan buat solusi bagi masalah tersebut. Apapun, apapun itu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, maka kalau kita pahami konsep ini jemaah sekalian, maka jika ada masalah, begitu ada kesulitan, jangan benamkan pikiran kita pada kesulitan tersebut. Lakukan langkah-langkah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Dan semua akan ada solusinya. Semua akan ada solusinya. Hadirin yang Allah muliakan, Di antara yang harus kita lakukan, dan ini penting, kembalikan kepada Allah. Dan kembalikan kepada manusia. Walaupun kita ke manusia, itu hanya ke manusia yang tahu dan mengerti ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar mengembalikannya kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun manusia yang tidak tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala, jangan kasih ke mereka masalah kita. Jangan ceritakan ke mereka. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalimatul faraj, kalimat yang akan menghadirkan solusi, mendatangkan jalan keluar dalam setiap masalah dan kesulitan, adalah la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawat as-sab' wa rabbul arshil karim. Itu hadith Abdullah bin Abbas. Ini dibawakan juga oleh Al-Imam Ibn Abdi Dunia dalam Al-Faraj Ba'da Syiddah. Kalimat yang mendatangkan jalan keluar dan solusi adalah la ilaha illallah alimul karim. La ilaha illallah yang mahalim dan maha karim. La ilaha illallah aliyul azim. La ilaha illallah yang maha ali tinggi, al-azim yang maha agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab'. La ilaha illallah rabbnya 7 lapis langit. Wa rabbul arsyil karim, dan rabbnya arsy yang mulia. Coba kita renungkan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang pelik luar biasa, sudahkah kita baca kalimat di atas? Sebelum kita frustasi, sebelum kita depresi, sebelum kita berpikir untuk bunuh diri, sudahkah kita baca kalimat di atas? Kalau sudah dibaca, seberapa yakinkah kita dengan kalimat-kalimat tersebut? Kita suami atau kita istri yang hari-hari ini berpikir untuk bercerai, untuk mengarak, membuat karam bahtera rumah tangganya, sudahkah kita baca kalimat di atas sebelum kita mengatakan udah gak ada solusi lagi, udah kita akhiri sampai di sini? Anda udah baca kalimat di atas? kalimatul faraj, kata Nabi SAW. Ini kalimat yang menghadirkan jalan keluar. Coba jujur pada diri kita, sudahkah kita membaca doa di atas? Atau simpel, tahukah kita ada kalimat-kalimat di atas? Banyak di antara kita menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa demikian? Karena gak belajar, karena gak menuntut ilmu. Karena selama ini ketika diajak temannya atau saudaranya untuk duduk di kajian, malas. Dia pikir Allah yang butuh kehadiran dia. Gak sama sekali. Bukan yang punya masalah kok. Allah As-Samad. Allah gak butuh siapapun. Ada yang punya masalah dari hari ke hari. Maka ketika kita gak ngerti konsepnya, kita kembalikan ke manusia, ke manusia, ke manusia. Maka disitulah pangkal masalahnya. Kita gak kembalikan ke Allah, ke tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, man nazalat bihi hajah fa'anzilha bin nasi lam tusaddu faqatuhu. Barang siapa yang kedatangan masalah, lalu masalah itu ketika ada masalah yang dicari manusia, katanya masalahnya tidak akan diurai sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in anzalaha billah aw syakallahu lahu bi ajalin hadir aw rizqin ajil. Tapi kalau dia kembalikan ke Allah masalah tersebut, maka dalam tempo yang singkat, dalam tempo yang singkat, Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih rizki yang cepat. Tapi dia gak bawa ke Allah, dia bawa ke manusia. Jadi bukan Nabi yang salah, apalagi berbohong. Anda yang tidak menggunakan konsepnya. Katanya Al-Faraj Mal-Karob, saya ini buntu selama 3-4-5 tahun. Anda ngapain selama 3-4-5 tahun? Sudahkah Anda sujud kepada Rabbul Alamin? Minta kepada Allah. Baca gak kalimat di atas itu tadi? Lalu setelah itu berikhtiarkah kita dengan jalan yang halal? Kan gitu ya. Coba kita resapin. Sebagian kita ketika ada masalah hukum, yang pertama kali di benak dia apa? Hubungi Pak Fulan ya, tim legal kita. Langsung hubungi manusia. Tim legalnya siapa? Malaikat? Kan enggak. Nabi yang mengatakan, begitu ada masalah, lalu dia serahkan ke manusia, Allah enggak urai itu masalah. Enggak kok, teman-teman gue bisa. Oh, emangnya hidup hanya dari satu kotak, satu angle? Coba lihat keseluruhannya. Nabi yang mengatakan, Allah enggak tutup itu masalah. Begitu ada, kita punya masalah medis, langsung hubungi dokter keluarga kita aja. Dia yang terbaik di Indonesia. Gak masalah, terbaik di Indonesia. Tapi udah doa belum sama Allah? Udah minta belum sama Allah? Ketika kita lagi butuh uang, cash, uang tunai dalam hitungan jam saja, yang kita ingat teman kita yang kaya yang selama ini bantu kita, langsung telepon. Udah wudu belum? Lalu sujud, lalu minta sama Allah. Itu yang kita lupakan. Lalu setelah kembalikan ke Allah, baru yang kedua kita berikhtiar dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak melanggar syariat, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu konsepnya. Itu yang dilakukan Nabi Musa ketika ngadepin masalah dan kesulitan yang nama yang bernama Fir'aun. Ya Allah, itu masalah ribetnya minta ampun. Fir'aun masalahnya Nabi Musa. Tapi solusinya bukan pesimis. Solusinya bukan mundur. Bahkan ketika Allah suruh Nabi Musa untuk maju, maju. Idhaba ila Fir'auna innahu taqa. Kita tahu dalam surat Al-Hal Ataka hadithu Musa idnada rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa idhaba ila Fir'auna innahu taqa. Pergi ke Fir'aun. Ya Allah, itu Fir'aun itu sumber masalah, hadirin. Tapi tuntunan Allah kepada Nabi Musa, datengin justru. Dakwahin dia. Coba kalau Nabi Musa pakai logika-logika kita tuh, ya gak bakalan mau lah. Ngapain datengin Fir'aun? Cari masalah doang. Kan kita, itu kan logika kita yang kita pakai. Gak mungkin nih kalau pakai akad gini. Mana ada yang mau? Ya sama kayak Nabi Musa. Siapa yang mau datengin Fir'aun hari itu? Tapi kalau perintahkan idhab ila Fir'auna innahu togo. Dan Allah dalam An-Naziat kan gitu kan, idhab ila Fir'auna innahu togo. Pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kita pernah ngalamin instruksi seperti itu gak sih? Lu pergi ke dia ya, dia tuh zolim. Kan kita mikir, aduh, suruh ke dia lagi, zolim. Orang kan biasanya, pergilah ke Pak Fulan. Gitu lah. Kita bilang, mas pergi ke, bang, antum pergi ke Mas Arif. Mas Arif tuh orangnya baik. Kan biasa gitu kita tuh. Dia baik tuh. Pergi ke sana. Nanti dimuliain. Itu baru perintah yang enak. Ini perintahnya idhab ila Fir'auna innahu taqa. Pergilah ke Fir'aun. Itu orang melampaui batasnya minta ampun. Tapi karena itu effort yang diminta oleh Allah, pergi Nabi Musa. Nah, kita kan ngadepin masalah suka-suka kita udah. Ngotot-ngototan kita. Allah ke kanan, kita mau ke kiri, kita ke kiri. Gimana selesai masalahnya? Allah udah bilang ke kanan, enggak ke kiri. Akhirnya kita ke kiri. Nyungsep. Allah bilang tahan. Ngotot, ngegas kita. Ibran nabrak di akhirnya. Allah bilang jangan percaya syaitan, kita percaya sama syaitan. Galau kita. Allah bilang jadi hamba deh. Kita jadi bos. Dan gayanya bos sih. Gimana mau jadi solusi, mau dapat solusi? Udah ikut Allah Jalla wa'ala. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Jadi enggak, lebih baik konsentrasi kita ke sana. Sudahkah kita kembalikan ini ke Allah? Sudahkah kita berdoa kepada Allah? Sudahkah kita ucapkan dengan sepenuh hati kalimatul faraj? Itu langsung Nabi yang bilang jamaah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat-kalimat akan menghadirkan jalan keluar. Nasihat, advice dari teman-teman kita belum tentu jalan keluar. Walaupun dia sehebat apapun, se-expert apapun, emangnya dia tahu masa depan? Belum tentu. Dia hukumi secara pengalaman. Ini Nabi kasih advice, kasih solusi, wahyu pendekatannya, bukan pengalaman. Kalimatul faraj. Ini kalimat-kalimat yang akan menghadirkan jalan keluar. Baru setelah itu, udah berjuang, ikhtiar sesuai dengan apa yang Allah tuntutkan dan Nabi-Nya SAW arahkan. Jangan offside. Jangan ke kanan, menyimpang kanan, jangan menyimpang ke kiri. Udah ngikutin aja lempeng. Apa yang Allah minta, apa yang Nabi SAW sampaikan, bagaimana konsep para sahabat Nabi SAW, lalu ulama-ulama kita, udah. Kita bukan orang pertama di dunia yang dikasih masalah, jemaah. Dan masalah kita pun gak sepelik mereka. Udah ngikut mereka aja. Kecuali kalau kita orang pertama yang dapat masalah di dunia. Jangan banyak omong loh, ini gue orang pertamanya. Kan gak ada orang bilang begitu. Kita ini bukan orang pertama. Dan masalah kita gak seberat mereka. Asyadu nasi bala'an al-anbiya. Yang paling pelik itu masalah para nabi. Udah ikutin mereka lah. Ikutin mereka. Nggak, tapi ini beda Ustaz. Ini masalah rumah tangga. Emangnya Nabi Ismail gak punya masalah rumah tangga? Kita tahu ada apa? Emangnya Nabi Nuh gak punya masalah keluarga? Nah, ini anak saya Ustaz. Emangnya Nabi Yakub gak punya masalah sama anak-anaknya? Enggak nih, istri saya nih Ustaz. Emangnya Nabi Lut gak punya masalah sama istri? Enggak, ini masalahnya di laki gue nih. Emang dasar laki-laki suami. Memangnya Asia gak punya masalah sama suami? Mereka punya masalah yang jauh lebih pelik dari kita. Dan Allah kasih solusi. Karena mereka tahu bagaimana harus menyikapi hal-hal tersebut. Kita gak ngerti. Sehingga kita merasa orang paling parah masalahnya sedunia. Padahal masalah kita gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Udah kembalikan ke Allah. Lalu berjuang deh. Berikhtiar. Kejar itu solusi. Dengan jalan yang Allah ridhoi. Dengan jalan yang Allah ridhoi. Dan jangan ngandelin makhluk. Makhluk juga punya banyak masalah hadirin. Masalah dia jadi gak ngerti, apalagi masalah kita seringkali. Itu yang semoga bisa diserap dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan mendengarkan. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya solusi itu bersama dengan kesulitan. Kesulitan tidaklah hadir sendirian ke dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir bersama pasangannya. Dan pasangannya bernama solusi. Solusi. Ini yang bisa disampaikan. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita di majelis ini dan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita. Dan jika ada kekeliruan dan kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.